Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Hamdai wa fi ni'amah wa yukafi umazidah. Allah lah semuanya yang memenuhi kebutuhan kita, disebabkan karena hamba-hambanya selalu bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kita kaji pada saat ini adalah ayat ke-50 dari surah Al-Kahfi, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduwwum bi'sa lidh-dhalimina badala. Artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Allah. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, kata Allah, sedangkan mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Ayat ini adalah mengingatkan kita dari sikap dan perilaku kita di tahun baru 2012 ini, yaitu bagaimana sikap seorang mukmin sebetulnya. Kebanyakan sekarang ini sikap seorang mukmin ataupun muslim, mereka selalu saja ingin menggapai hasratnya, tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka minta kepada para dukun, mereka minta ke para normal dan para orang-orang yang mengadukan nasibnya, bagaimana nasib saya untuk tahun 2012 ini. Kalaulah mereka itu semua tempat bertanya kepada orang yang kita sebutkan tadi, sedangkan orang kita sebutkan tadi itu adalah iblis, setan, mereka minta bantuan kepada iblis dan setan tersebut. Tentunya Allah mengingatkan di sini. Apa yang diingatkan Allah? Bahwasanya mereka itu adalah musuh-musuhmu, kata Allah. Allah menginginkan bahwasanya kalaulah minta, mintalah kepada Allah, karena Allah tidak ada pengganti yang lainnya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat yang mutlak di sini yang menjadikan kita tidak boleh meminta kepada iblis, karena iblis golongan dari jin, karena jin membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak patuh kepada Allah. Ketika diperintahkan sujud, malaikat seluruhnya sujud kecuali iblis. Iblis ini artinya membangkang sesuai dengan nama apa yang sudah digariskan dalam kitab suci Al-Qur'an tersebut. Nah, kita dalam menghadapi tahun baru, baik itu tahun baru Hijriah, baik itu tahun baru Masehi, maka kita perlu di sini untuk mengambil sikap. Sikap apakah itu? Yaitu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berniat, berencana, menggerakkan, bermujahadah, insyaallah kita akan mendapatkan yaitu hal yang paling kita nikmati ketika Allah sudah mengizinkan untuk kita memberi. Mungkin dalam penyampaian saya ini masih abstrak, nanti akan dijelaskan lagi oleh narasumber kita, sudah ada di studio, yaitu Dr. Zainal Haji Zainal Arifin. Kami persilahkan. Terima kasih Ustaz Perdan, Ustaz Fajrul Haq. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, Kita telah sampai ayat 50 dari surah Al-Kahfi. Bila kemarin kita mengkaji tentang pertanggungjawaban di akhirat, bahwa di ayat 49 kita dipertunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala proses secara internal di dalam diri kita telah terdapat buku yang harus kita baca, berupa catatan amal dari perbuatan kita yang tidak luput di dalamnya catatan-catatan kecil ataupun peristiwa-peristiwa besar. Dan sebelumnya kita juga dipaparkan oleh Allah dengan cara berbaris panjang untuk menyaksikan bagaimana orang-orang yang beriman itu menjadi orang-orang mulia dan terhormat, sementara kafir terhina dan tunduk pucat pasai. Maka di ayat 50 ini kita digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu peristiwa bahwa keselamatan kita di akhirat, masuknya mukmin ke dalam surga berkat dia telah mengingat apa yang dipesankan Allah untuk tidak mengikuti langkah setan. Wa izkulna, dan ingatlah jauh-jauh hari sebelum kita lahir, jauh di belakangnya saat Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada waktu itu malaikat diminta oleh Allah untuk sujud di hadapan Adam. Sujudlah semua kecuali iblis. Kenapa iblis tidak sujud? Karena dia memiliki potensi untuk beriman ataupun kafir, karena dia adalah bagian dari jin, sementara iblis adalah makhluk yang tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara malaikat adalah makhluk yang tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini keberadaan iblis ini yang kemudian turunannya yang kita kenal dengan setan menjadi penghambat. Penghambat gerak jalan kita menuju surga. Penghambat kebahagiaan kita di dunia sebelum meraih kebahagiaan di akhirat. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita setelah menggambarkan bagaimana nanti tiada penyesalan setelah masuk ke dalam neraka, bagaimana nanti suatu kehormatan ketika masuk ke dalam surga. Maka jangan jadikan iblis dan turunannya berupa setan menjadi pemimpin. Afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya? Mengapa patutkah kamu mengambil dia, iblis, dan turunannya setan sebagai pemimpin? Untuk itu jadikanlah Allah sebagai pemimpin. Karena apa? Karena di akhirat tidak ada yang dapat menolongmu dan kita pun tidak bisa menolong orang lain. Untuk itu di ayat 50 ini merupakan suatu pembelajaran bagi kita. Mumpung masih hidup di tahun 2012, kata Ustaz Fajrul, mumpung kita masih di awal tahun, maka jadikanlah Allah sebagai pemimpin, destinasi akhir, tujuan dari kehidupan kita, dan tidak menjadikan iblis ataupun setan sebagai pemimpin dan mengikuti apa yang dikatakannya. Iya. Kalau kita melihat dari ayat ini adalah yang paling membangkang itu adalah iblis. Iblis di sini tidak patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti yang diperintahkan Allah itu sujud, artinya sujud tunduk kepada Nabi Adam, tapi ketika perintah sujud itu adalah ingin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena keluar perintah itu adalah datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Usjudu li Adam. Itulah perintah dari Sang Maha Khalik, yang pencipta langit dan bumi dan seluruh isi alam ini. Maka ketika Allah memerintahkan, maka kita harus tunduk apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Hajar Aswad itu, maka banyak sekali para sahabat ikut mencium Hajar Aswad itu. Makanya ada komentar seorang sahabat yang bernama Umar bin Khattab, ia mengatakan, kalaulah seandainya Rasulullah tidak mencium Hajar Aswad ini, maka aku tidak akan mencium, karena dia adalah sebuah batu saja, tidak ada apa-apanya. Tapi karena Rasulullah pernah melakukan ini, sami'na wa ata'na. Begitulah perintah Dalam arti kata perintah ini, perlu kita memurnikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hal-hal yang banyak terjadi di dalam kehidupan ini, kita rasa ataupun tidak kita rasa, kita selalu mengharap-harap itu, tapi tidak kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah harapan kita itu sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq ketika dikepung di Gua Hira, Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu sangat lemah keimanannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan firman dari Allah, "Wa ma dhannuka snain wallahu salisuhuma?" Apa yang menurut perkiraan kamu? Jangan, wahai Abu Bakar, kita ini bukan berdua, kata Rasulullah, tapi ada orang yang ketiga, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ketika disebutkan Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq pun mulai kembali lagi, dasar keimanannya kembali kuat dan sangat yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun harus menjadikan kehidupan kita itu seperti ini. Kenapa? Karena kalau kita yakin akan pertolongan Allah, apa yang kita harapkan tidak akan pernah kita merugi. Karena walaupun seandainya menurut kita belum dikabulkan, Allah memerintahkan kita supaya untuk sabar. Bahkan dengan sabar kita ini akan mendatangkan kebaikan yang lebih dari apa yang kita pinta. Karena Allah menginginkan manusia itu lebih taat kepada Allah daripada diberikan seketika tapi tidak melalui proses, maka orang-orang itu cepat sekali kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan apa nikmat banyak yang sudah diberikan Allah, itu banyak orang yang kufur. Banyak sedikit nikmat yang diberikan Allah, tidak pernah mau ke masjid, tidak pernah mau menghadap kiblat, tidak pernah mau sholat, sholat pun hanya sekali saja. Na'udzubillah min dalik. Sudah banyak ayat-ayat Allah yang Allah memberikan peringatan kepada kita. Bahkan dalam kesempatan ayat ini kata Allah, tidak akan pernah tergantikan kalau seandainya engkau meminta kepada yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang paling utama dan yang diutamakan. Pertama dan yang diutamakan sekali. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru satu, Ustaz.